Mangail ikan di gudang arang, dapat ikan tanggiri. Biar enak di tanah orang, lah jangan lupa kampung sendiri. Manise, manise. Sudah lalu manisnya, lama santai dengan gula. Sudah lalu manisnya. Manise, manise, manise, manise, lalu manise. Sibuk-sibuk angin utara, katong balaya kesaparuan. Kalau hidup orang saudara,